إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, baik ikhwan akhwat yang hadir di masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ini ataupun para pendengar Roja baik di Jabodetabek, di Bandung, di Lampung, di Pontianak, di Biru, di manapun melalui streaming Radio Roja Bandung. Alhamdulillah sore hari ini kita kembali dipertemukan untuk melanjutkan kajian tentang Tauhid. Pertemuan kita yang langsung dua Jumat yang lalu sudah selesai membahas bab minasyirki ayyastaghitha bighairillah au yad'wa ghairah. Termasuk syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Dalil baik dari ayat Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW yang sahih beserta rinciannya sudah kita terangkan pada pertemuan yang lalu dan penjelasannya bab tersebut sudah selesai. Di dalam pengkajian bab tersebut mencakup 8 masalah yang sudah kita bahas. Masalah pertama adalah ataf doa kepada istighatsah termasuk ataf yang umum terhadap yang khusus. Yang dimaksud ataf di sini adalah nama huruf dalam bahasa Arab. Maksudnya waw di sana termasuk waw ataf, artinya mengikutkan doa kepada istighatsah termasuk penjelasan tentang yang umum mengikuti yang khusus. Karena apa? Karena doa adalah umum, istighatsah adalah khusus. Istighatsah salah satu di antara bentuk doa yaitu minta pertolongan kepada Allah agar Allah menghilangkan keburukan dari dirinya atau menghindarkan keburukan dari dirinya. Itu istighatsah, dan itu termasuk bagian dari doa. Judul bab ini termasuk syirik adalah istighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Disebut istighatsah dan doa. Jadi doanya diikutkan kepada istighatsah. Istighatsah disebut pertama, doa disebut kedua. Jadi dalam bahasa Arab disebut doa ini diatofkan kepada istighatsah. Ini namanya atof yang umum kepada yang khusus. Yang umum adalah doa, yang khusus adalah istighatsah. Sebab doa itu umum, ada istighatsah, ada isti'anah, ada mas'alah, dan seterusnya. Dan penggunaan kalimat yang mengatofkan sesuatu yang umum kepada yang khusus banyak di dalam bahasa Arab, dan banyak dipakai dalam Al-Quran, juga banyak dipakai dalam hadis-hadis yang sahih. Contoh ayat Al-Quran yang mengikutkan sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus adalah apa yang Allah jelaskan dalam surah Al-Hajj ayat ke-77. Dalam ayat itu Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan beribadahlah kamu kepada Rabb kamu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang beriman dengan tiga perintah. Pertama ruku, kita tahu apa itu ruku. Kedua sujud, kita juga tahu apa itu sujud. Ketiga, ibadah. Rukulah kamu, sujudlah kamu, dan ibadahlah kamu. Kalau ruku dan sujud amalan khusus kan ya. Kalau ibadah amalan yang umum. Dan ruku serta sujud termasuk bagian dari ibadah. Termasuk salah satu jenis ibadah. Ruku diperintahkan, sujud diperintahkan, terus ibadah yang lebih umum juga diperintahkan. Nah, ibadah yang umum dalam ayat ini diatofkan kepada ruku dan sujud sebagai salah satu bentuk ibadah khusus. Inilah contoh mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Ada juga yang sebaliknya, mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu, malam Lailatul Qadar, turunlah para malaikat. Warruhu fiha, dan juga ruh. Siapa ruh di sini? Malaikat Jibril. Awalnya disebut turunlah malam itu para malaikat dan malaikat Jibril. Para malaikat Jibril termasuk bagian dari para malaikat. Tapi disebut lagi oleh Allah secara khusus. Setelah disebut lafaz malaikat secara umum. Umum dulu baru khusus. Ini namanya mengatofkan yang khusus kepada yang umum. Kalau tadi mengatofkan yang umum kepada yang khusus. Disebutnya yang khusus menunjukkan yang khusus itu super penting. Sehingga Allah menyatakan turunlah pada malam itu para malaikat dan malaikat Jibril. Disebut malaikat Jibril secara khusus menunjukkan keutamaan malaikat Jibril di atas para malaikat yang lainnya. Demikian juga Allah menyatakan ruku'lah kamu, sujudlah kamu, dan ibadahlah kamu. Padahal ruku' dan sujud termasuk bagian dari ibadah. Kenapa disebut? Menunjukkan pentingnya ruku' dan sujud dibanding ibadah-ibadah selain ruku' dan sujud. Ibadah ada saum, ibadah ada infak sodakoh, ibadah ada tolabul ilmi, ibadah ada berdiri dan duduk di dalam sholat. Tapi kenapa yang disebut hanya ruku dan sujud? Menunjukkan pentingnya ruku dan sujud dibanding ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam judul bab yang kita bahas kemarin, minasyirki ayyastaghitha bighairillah aw yad'a ghairahu, termasuk syirik adalah beristighatsah kepada selain Allah, istighatsah kepada para malaikat, kepada para nabi yang sudah meninggal, kepada orang-orang soleh yang meninggal, kepada orang-orang yang dianggap wali Allah yang sudah meninggal. Istighatsah kepada selain Allah aja itu termasuk syirik, atau berdoa kepada selain Allah. Di sini istighatsah disebut lebih dahulu barulah doa. Padahal istighatsah termasuk doa. Kenapa disebut secara khusus? Menunjukkan pentingnya ini diperhatikan sehingga mendapat penekanan dengan cara disebut secara khusus. Penting bahwa istighatsah itu harus diketahui bagian dari syirik bila ditujukan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan pentingnya perkara ini diperhatikan karena banyaknya manusia yang melalaikan hal ini. Sehingga banyak manusia yang istighatsah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Inilah pelajaran pertama dari bab ini. Kedua, tafsir tentang firman Allah Azza wa Jalla, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka. Janganlah kamu berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat kepadamu atau memberi madarat. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. Kalau kamu melakukan itu, yang dimaksud melakukan itu tuh kamu berdoa kepada selain Allah, maka kalau demikian kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ini surah Yunus ayat 106. Tafsir dari ayat ini secara ringkas adalah khitab atau ucapan ayat ini ditujukan kepada nabi secara khusus. Makanya disebut wala tad'u. U-nya itu tidak memakai wau alif, bukan kepada antum tapi kepada anta. Wala tad'u, jangan kamu berdoa, mindurilah kepada selain Allah. Kamu yang dimaksud sini adalah Rasulullah SAW secara khusus. Diperkuat dengan ayat sebelumnya, surah Yunus ayat 105-nya ditujukan kepada nabi secara khusus. Kata Allah, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa wa la takunanna minal musyrikin. Dan hadapkan wajahmu hai Muhammad, aqim. Aqim untuk seorang. Kalau untuk jamaahnya aqimu gitu ya. Seperti aqimus sholata, dirikan oleh kalian sholat, itu aqimu untuk antum, untuk kalian semua. Tapi dalam ayat ini aqim wajhaka, hadapkan wajahmu kepada apa? Lid-dini hanifah, kepada agama yang lurus, kepada agama dengan cara yang lurus. Wala takunanna, bukan wala takununna, dengan fathah bukan dengan dhammah. Kalau dengan fathah menunjukkan mufrad, tunggal. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi ini ditujukan kepada Nabi secara khusus, bukan kepada seluruhnya. Timbul pertanyaan, bagaimana mungkin Allah melarang dari sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara syar'i? Apa maknanya? Maknanya kan Nabi SAW kan tidak mungkin berdoa kepada selain Allah ya. Tidak mungkinlah seorang Nabi seperti itu. Kalau itu tidak mungkin, kenapa dilarang oleh Allah SWT? Maka maksud dari dilarangnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah wanti-wanti, larangan keras dari melakukan hal tersebut. Seperti ucapan seseorang yang menyatakan, jangan kamu menelusuri jalan hidup orang-orang sesat seperti itu tuh. Nabi SAW tidak mungkin menempuh jalan sesat, tapi masih diwanti-wanti. Karena apa? Nah, ini wanti-wanti, larangan yang sangat keras. Saking kerasnya, walaupun tidak mungkin, maka tetap itu dilarang. Oleh karena itulah, maka walaupun ini ditujukan kepada Nabi SAW, tetapi kerasnya larangan tersebut menunjukkan bahwa orang seperti Nabi pun wajib menjauhinya, apalagi umatnya. Dan walaupun ini ditujukan kepada Nabi secara khusus, tapi isi dari larangan ini berlaku untuk seluruh umatnya. Inilah yang kedua. Ketiga, bahwa perkara yang dilarang dalam ayat barusan, yaitu berdoa kepada selain Allah, termasuk syirik besar. Kita sering menjelaskan dari segi akibat yang ditimbulkannya, syirik itu terbagi kepada dua, syirik besar dan syirik kecil. Apa bedanya? Bedanya kalau syirik besar itu keluar dari Islam, dia bukan muslim lagi. Kalau syirik kecil, tidak keluar dari Islam, pelakunya itu masih tetap muslim. Contoh syirik besar adalah sujud kepada selain Allah, kepada bintang, kepada bulan, kepada patung, dengan sujud niat ibadah kepada yang disujudinya tersebut. Itu syirik besar, beribadah kepada selain Allah. Termasuk berdoa kepada selain Allah, syirik besar, berdasarkan ayat yang baru kita bahas. Apa dalil yang menguatkannya? Dalil yang menguatkannya adalah Allah berfirman dalam ayat tersebut, Yunus ayat 106 tersebut, fa'in fa'alta fa'innaka idham minal dhalimin. Kalau kamu melakukan hal tersebut, hal tersebut itu maksudnya berdoa kepada selain Allah, minta kepada selain Allah, maka dengan demikian kamu termasuk orang yang zalim, zalim yang besar. Karena dalam surah Luqman 13 menyatakan, inna syirka la zulmun azim. Syirik itu termasuk kezaliman yang terbesar. Kenapa syirik disebut dengan sebutan kezaliman terbesar? Kenapa syirik itu termasuk zalim? Karena makna zalim adalah menempatkan segala sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Lawan dari apa? Adil. Kalau adil menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, itu adil. Ketika sesuatu ditempatkan bukan pada tempatnya, itu zalim. Pakai sepatu umpah karena harganya 1 juta, dipakai di atas kepala, zalim. Kopiah cuma 10 ribu, dipakainya di kaki, zalim. Hanya melihat harga yang mahal di kepala, yang murah di kaki, itu bukan pada tempatnya, itu zalim. Semahal apapun yang namanya sepatu, tetap aja diinjek di kaki itu. Semurah apapun yang namanya kopiah, tetap di, kata orang Sunda mah, disuhun. Disuhun itu diletakkan di atas kepala, walaupun murah meriah. Itulah adil. Kenapa syirik disebut dengan sebutan kezaliman terbesar? Sebab syirik itu menempatkan ibadah bukan pada tempatnya. Kepada siapa ibadah itu harus ditempatkan atau harus ditujukan? Kepada Allah. Allah lah satu-satunya pencipta langit dan bumi. Allah lah satu-satunya pencipta semua kita. Allah lah yang menghidupkan kita, mematikan kita, yang memberi banyak kenikmatan kepada kita, yang mengatur seluruh urusan kita, yang membolak-balikan hati kita, yang menjamin rizki kita, dan yang akan menghisab seluruh amal kita di akhir. Semuanya itu Allah. Oleh karena itu, hanya Allah pula lah satu-satunya yang berhak diibadahi, berhak disembah. Selain Allah, tidak ada lagi yang berhak diibadati, baik malaikat, para nabi, para wali, orang-orang soleh yang sudah mati, enggak boleh diibadahi. Nah, ketika ibadah yang menjadi hak Allah satu-satunya kita tujukan kepada selain Allah, maka itu zalim. Dan itulah kezaliman yang terbesar. Makanya disebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu termasuk kezaliman yang terbesar. Nah, berdoa kepada selain Allah juga disebut zalim. Kata Allah, fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Kalau kamu berdoa kepada selain Allah, maka kamu termasuk orang zalim. Karena apa? Karena berdoa itu harusnya ditujukan hanya kepada Allah, satu-satunya yang bisa mengabulkan doa, satu-satunya yang mendengar doa, satu-satunya yang bisa memenuhi keinginan permintaan kita dalam doa-doa kita, hanya Allah. Yang lain tidak ada yang mampu mengijabah doa makhluk. Nah, terus kalau doa itu kita tujukan kepada selain Allah, zalim. Baik kepada para malaikat, kepada para nabi yang sudah meninggal, kepada para wali Allah yang sudah meninggal, kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, doa kita kita tujukan kepada mereka, salah sasaran, salah penempatan, maka zalim. Makanya Allah menyatakan fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin. Kalau kamu melakukan hal tersebut, maka dengan demikian kamu termasuk orang-orang yang zalim. Inilah pelajaran ketiga dalam bab ini. Keempat. Nah, ini coba perhatikan. Pelajaran keempat dari bab ini adalah anna aslahan nasi law fa'alahu irdha'an li ghairihi sara minadz zalimin. Pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari bab ini adalah sesungguhnya manusia tersoleh kalau melakukan sebuah perbuatan yang dilarang dalam rangka mencari ridho sesama makhluk, orang tersoleh tadi mendadak berubah menjadi golongan orang-orang yang zalim. Dari mana kesimpulan itu diambil? Dari ayat tadi yang sedang kita bahas. Ayat yang sedang kita bahas ini ditujukan kepada Nabi SAW dan beliau aslahun nas, manusia yang tersoleh. Kata Allah, hai Muhammad, jangan kamu berdoa kepada selain Allah. Kalaulah Nabi berdoa kepada selain Allah, beliau zalim. Kata Allah, kalau kamu melakukan itu, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Timbul pertanyaan, andai Nabi mau berdoa kepada selain Allah, apa motivasinya? Motivasinya hanya satu, yaitu membuat agar orang-orang musyrik ridho kepada beliau dengan meminta atau berdoa kepada berhala-berhala yang mereka sembah. Hanya itu motivasinya, berbasa-basi. Padahal beliau sesoleh-soleh manusia, semulia-mulia makhluk. Andai manusia yang tersoleh, termulia melakukan pelanggaran dalam rangka mencari ridho sesama makhluk, itu termasuk orang-orang yang zalim. Makanya tidak boleh dalam urusan ini kita berbasa-basi, bertoleransi. Biarlah kita ikut-ikutan sajalah. Ada acara seperti itu, di dalam acara itu ada syirik umpamanya. Kita diundang kepada sebuah acara. Acaranya itu dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan agama, tapi isinya banyak perbuatan syirik. Berupa apa syiriknya? Berupa solawat-solawat yang mengandung unsur syirik, mengandung unsur tawasul kepada selain Allah, mengandung unsur tabarruk kepada beberapa benda yang terlarang untuk ditabarruki, dan beberapa perbuatan syirik lainnya dikumandangkan di majelis itu. Nah, itu syirik. Lalu dalam rangka bertoleransi, dalam rangka bersosialisasi, dalam rangka demokrasi, dalam rangka bisa makan tambah sambal terasi, kita hadir di sana. Maka tidak boleh, termasuk zalim ini. Jangankan kita, Nabi SAW saja ditegur, kalau kamu berbuat demikian kamu zalim ini. Dan ini zalimnya zalim apa? Zalim besar. Jadi ayat tadi beserta penjelasan yang tadi dikemukakan menerangkan bahwa berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla itu termasuk syirik besar. Sama dengan sujud kepada selain Allah, sama dengan ruku kepada selain Allah, itu syirik besar. Kalau syirik kecil adalah syirik yang pelakunya tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi walaupun berdosa besar, dia tidak keluar dari Islam. Contoh syirik kecil adalah riya, sum'ah, ujub, takabur, dan yang sejenisnya seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Itulah pelajaran yang keempat. Kelima, pelajaran kelima dari bab ini adalah tentang tafsir ayat selanjutnya. Ayatnya sudah kita kemukakan beserta tafsiran ringkasnya, yaitu surah Yunus ayat 7. Allah berfirman, wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu. Kata Allah, kalau Allah menimpakan sebuah kemadaratan kepadamu, sebuah kesulitan kepadamu, musibah, baik fisik ataupun psikis. Musibah fisik umpamanya kita ditimpa sakit, kecelakaan, ditonjok orang gitu ya. Musibah psikis umpamanya kita kehilangan uang, kehilangan harta kekayaan, dihina orang di muka umum gitu ya. Fisik kita tidak sakit, tidak tergores sedikit pun, tapi batin kita yang sedih, yang sakit. Itu durrin, itu madarat. Siapa yang menimpakan musibah dan madarat tersebut kepada kita? Allah. Allah menyatakan, "Iyamsaskallahu bidurrin," kalau Allah menimpakan sebuah madarat kepadamu. Yang menimpakan itu Allah lah. Kenapa Allah menimpakan madarat itu kepada kita? Karena banyak hikmah. Banyak tujuan yang baik untuk menguji kita, ya. Untuk menggugurkan dosa-dosa kita tanpa harus tobat dari dosa tersebut, ya. Untuk menambah pahala dari kesabaran akibat menerima musibah itu, untuk diangkat derajatnya lebih tinggi daripada derajat sebelumnya, untuk apalagi diijabah doanya ketika memperoleh musibah. Dan jangankan orang muslim itu, orang kafir, orang musyrik juga, ketika dia ditimpa musibah lalu berdoa secara ikhlas kepada Allah, dikabul oleh Allah. Dalam ayat dikatakan apabila mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, da'allaha mukhlisina lahuddin. Wa idza ghasyahum maujun kadzulal da'allaha mukhlisina lahuddin. Ketika mereka itu diombang-ambingkan oleh gelombang di lautan, mereka berdoanya secara ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Falamma najahum ilal barri, ketika Allah menyelamatkan kembali mereka ke darat, mereka musyrik lagi. Tapi ketika mereka diombang-ambingkan di tengah lautan oleh gelombang yang dahsyat, berdoanya kepada Allah agar diselamatkan, dan Allah menyelamatkannya. Disampaikan diselamatkan ke darat. Ketika ke darat, musyrik lagi. Itu orang musyrik loh. Apalagi orang mukmin, walaupun mukmin yang banyak dosa. Ketika memperoleh musibah, berdoa kepada Allah. Menjerit kepada Allah, minta kepada Allah. Karena yang memberi musibah ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Agar kita mendekat. Maka orang mukmin yang ditimpa kemadaratan musibah oleh Allah Azza wa Jalla memperoleh keuntungan yang banyak. Gimana enggak untung tadi? Dosa gugur, pahala nambah, doanya makbul, derajatnya meningkat. Makanya dekatlah dia dengan Allah Azza wa Jalla, padahal sebelumnya jauh. Begitulah cara Allah mencintai hambanya yang sudah menjauh dari dirinya. Rasul SAW menyatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtala. Sungguhnya Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dikasih musibah, dikasih kemadaratan. Nah, Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Kalau Allah menimpakan kepada kamu sebuah madarat, maka tidak ada yang bisa melepaskan kamu dari madarat itu kecuali hanya dia. Jadi yang memberi madarat itu Allah. Yang bisa melepaskan kita dari madarat juga Allah. Kalau begitu, ketika kita diberi madarat oleh Allah, kepada siapa kita minta agar kita dibebaskan dari madarat itu? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta dilepaskan dari madarat itulah yang disebut dengan sebutan istighatsah. Istighatsah, minta tolong kepada Allah agar Allah menghilangkan madarat tersebut dari diri kita. Kalau madarat itu sudah menimpa kita. Kalau madarat itu belum menimpa kita, semoga madarat itu dihindarkan sejauh-jauhnya dari diri kita. Nah, berdasarkan hal itulah, maka wajib ibadah, doa, istighatsah hanya ditujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Inilah pelajaran yang kelima. Kelima. Keenam. Pelajaran keenam yang bisa kita ambil dari bab ini adalah, kaunu dzalik la yanfa'u fid dunya ma'a kaunihi kufra. perbuatan itu, yaitu minta berdoa kepada selain Allah, sedikit pun tidak bermanfaat bagi orang itu di dunia, sambil akibatnya itu kafir, keluar dari Islam. Ini diambil dari ayat yang sedang kita bahas, wa iyamsaskallahu bidurrin falakashifalahu illahu. Kalau Allah menimpakan musibah, madarat kepada kamu, tidak ada yang bisa melepaskan kamu dari madarat itu kecuali Allah. Jadi satu-satunya yang bisa menghindarkan, menjauhkan kita dari madarat itu hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu, kalau kita minta kepada selain Allah kan percuma. Tidak ada manfaatnya untuk melepaskan kita dari musibah tersebut. Tidak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya. Ya, juga akibatnya apa? Kufur. Makanya disebutkan, walam yantafi min du'ahi hadha fakhasirat dunya bidhalik wal akhiratu bikufri. Tidak bermanfaat doa mereka kepada selain Allah, maka rugilah dia di dunia dengan hal itu, dan di akhirat juga rugi karena kekufuran orang itu dengan berdoa kepada selain Allah tersebut. Inilah pelajaran yang keenam. Ketujuh, sedikit agak ngebut karena poinnya ada 18 sedangkan waktunya terbatas. Pelajaran ketujuh adalah tafsiran Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-17 yang berbunyi fabtaghu indallahir rizqa, maka carilah oleh kamu rizqi di sisi Allah. Carilah oleh kamu rizqi di sisi Allah. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini? Pertama, ayat ini mengisyaratkan bahwa rizqi itu hanya ada di sisi Allah dan tidak ada di yang lainnya. Dari mana pengertian itu diambil? Dari susunan ayat ini. Fabtaghu indallahi rizqa. Susunan ayat ini terdiri dari jumlah fi'liyah. Itu istilah dalam bahasa Arab. Jumlah fi'liyah artinya kalimat yang diawali oleh fi'il, oleh kata kerja. Di sini kata kerja perintah, fi'il amr. Fabtaghu, carilah oleh kamu. Indallahi, di sisi Allah, ar-rizqa, rizqi. Struktur yang baku, struktur yang umum dalam bahasa Arab, ya, biasanya fi'il, fa'il, maf'ulun bih, lalu setelah itu baru keterangannya. Tapi dalam kalimat ini keterangannya diawalkan, harusnya fabtaghu rizqa indallah. Ini yang umum, yang baku. Carilah rizki di sisi Allah. Harusnya begitu. Yang umum, susunan umum begitu. Fabtaghu rizqa indallah. Carilah rizki di sisi Allah. Tapi indallahnya didahulukan. Fabtaghu indallahi ar-rizqo, ar-rizqonya diakhirkan, maf'ulun bihnya diakhirkan, objeknya diakhirkan, indallahinya diawalkan. Susunan seperti itu memberikan dua faedah. Faedah pertama, dipentingkannya Allah Azza wa Jalla, maka disebut di awal. Penyebutannya diawalkan, tidak diakhirkan. Yang kedua, mengandung makna takhsis, pengkhususan. Maknanya, carilah oleh kamu khusus di sisi Allah. rizki. Celah rizki khusus di sisi Allah. Karena rizki hanya ada di sisi Allah, tidak ada di selain Allah Azza wa Jalla. Allah pemilik seluruh alam semesta. Allah yang mengatur seluruh urusan di alam semesta, termasuk urusan pembagian rizki. Semuanya Allah. Makanya mintanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Kaidah menyatakan taqdimul ma'mul anil amil yufidul hasr wal ihtimam. Mendahulukan ma'mul daripada amil memberi makna hasr dan ihtimam. Hasr itu pembatasan, yaitu penghususan tadi. Ihtimam itu dipentingkan. Nah, ayat ini mengisyaratkan bahwa minta rizki hanya kepada Allah, jangan kepada orang, jangan kepada makhluk. Apalagi ke Gunung Kawi, ke Gunung Merapi, ke Gunung Salak, ke Gunung Galunggung, ke Gunung Tangkuban Parahu, kepada para jin, kepada tuyul. Maka tidak boleh. Cari dan minta kepada Allah SWT. Terus gimana kalau kita minta rizkinya kepada orang berduit, kepada orang kaya? Bolehkah? Tergantung nih, mau apa dulu. Kalau kita punya terus ingin nambah, gak boleh minta. Minta dalam rangka menambah kekayaan yang sudah ada, gak boleh, haram. Tercela minta seperti itu. Kecuali kalau umpamanya kita terkena musibah berupa kebangkrutan yang mendadak, harta kita umpat terbakar, atau ada gempa bumi habis seluruhnya, ada banjir habis seluruhnya, yang ada pakaian yang melekat di badan, seluruh harta kita habis, boleh kita minta-minta. Gempa bumi menghancurkan semua harta kita, gak ada apapun yang kita miliki, boleh kita minta-minta. Tapi semoga Allah menjauhkan kita dari kondisi seperti itu, dari kita semuanya. Nah, boleh gak dalam kondisi seperti itu minta kepada orang yang punya? Boleh. Tapi ingat, tidak boleh lepasnya tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa yang menggerakkan orang kaya untuk memberi siapa? Allah. Allah gerakkan hati orang kaya itu untuk memberi ketika kita meminta. Betapa banyaknya orang kaya ketika diminta hatinya ditutup oleh Allah Azza wa Jalla, tidak mau memberi. Jangankan memberi, melirik pun tidak. Banyak kan yang seperti itu. Oleh karena itulah, maka tetap mintanya kepada Allah Azza wa Jalla, nanti Allah yang menggerakkan hati orang-orang yang punya untuk memberi kepada orang-orang yang memang kondisinya membolehkan dia untuk meminta. Inilah pelajaran yang pertama dari hadis ini. Kedua, dari ayat tadi. Kedua, selain rizki hanya ada di sisi Allah Azza wa Jalla, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari hal tersebut, dari ayat tersebut, adalah salah satu di antara cara meminta rizki adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena setelah Allah menyatakan fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkurulah. Coba lihat. Al-Quran surah Al-Ankabut ayat yang ke-17 tadi menyatakan, carilah oleh kamu rizki hanya di sisi Allah dan beribadahlah kamu kepadanya. Setelah diperintahkan untuk mencari rizki, Allah memerintahkan untuk ibadah. Apa maknanya? Maknanya, annal ibadata sababun min asbabir rizqi. Bahwa ibadah itu termasuk salah satu sebab teraihnya rizki. Dan itu didukung oleh ayat-ayat lain. Contoh Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat yang ketiga, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar bagi orang itu dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi dan Allah berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Kalau dia bertakwa, aplikasi dari takwa itu apa? Ibadah. Dengan ibadah yang berkualitas, bukan asal-asalan. Berkualitas dari segi niat, niatnya ikhlas. Berkualitas dari segi penghayatan, kalau dia sholat khusyuk dan seterusnya, pelaksanaannya benar. Itulah aplikasi dari ketakwaan. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Ayat ini mengisyaratkan bahwa takwa yang diaplikasikan dalam bentuk ibadah adalah salah satu ikhtiar untuk memperoleh rezeki. Maka seluruh ibadah di dalamnya terkandung permintaan memperoleh rizki dari Allah Azza wa Jalla bilisanil hal, dengan bahasa sikap, bahasa tubuh. Oleh karena itu sering kita jelaskan doa itu kan ada dua macam, doa masalah dan doa ibadah. Doa masalah itu doa berupa permintaan dengan mengatakan ya Allah beri saya rizki, itu doa masalah. Masalah itu minta. Ya Allah berikan saya jodoh. Ya Allah keluarkan saya dari kesulitan ini. Ya Allah cerdaskan saya dalam memahami pelajaran ini. Itu doa apa namanya? Doa masalah. Kedua, doa ibadah. Doa ibadah itu apa? Doa dalam bentuk ibadah. Siapa orang yang beribadah, pada hakikatnya dia sedang berdoa dengan sikapnya. Kalau berdoa dengan lisan disebut bilisanil maqol, addu'a bilisanil maqol, dengan bahasa lisan, bahasa yang diucapkan. Kalau berdoa dengan cara beribadah langsung kepada Allah, berarti dia berdoa dengan bahasa tubuh, bahasa sikap. Inilah doa ibadah. Setiap ibadah di dalamnya mengandung doa. Kalau seseorang sholat, ruku dan sujud, berarti dia berdoa dengan rukunya, dengan sujudnya untuk diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, untuk diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, untuk diberi pahala, untuk diberikan ampunan, untuk segala macam kebaikan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang sedang ibadah. Jadi Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, innal abida madama yu'minu anna may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib fa ibadatuhu tatadammanu talabar rizqi bilisanil hal. Sesungguhnya seorang hamba ya yang sedang beribadah, selama dia yakin bahwa orang yang bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar, diberikan rizki yang tidak disangka-sangka, maka ibadah yang dilakukannya mencakup meminta rizki dengan bahasa tubuhnya. Jadi salah satu cara yang tidak boleh untuk kita abaikan ketika mencari rizki adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang disebut dengan du'aul ibadah. Inilah pelajaran yang ke-7 yang bisa kita ambil dalam bab ini. Ke-8. Pelajaran ke-8. Anna talabar rizqi la yambaghi illa minallah, kama anna al-jannata la tutlabu illa minhu. Ini juga sudah kita jelaskan. Ini kan cuma ikhtisar, ringkasan, kesimpulan dari bab yang sudah kita terangkan. Pelajaran ke-8 ini adalah mencari rizki, meminta rizki tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah, dari Allah. Sebagaimana surga pun tidak bisa diminta kecuali hanya dari Allah. Tidak bisa kita meminta surga kepada para malaikat, kepada para nabi yang sudah meninggal, kepada para wali, para solihin yang sudah meninggal. Kita berdoa, wahai Rasulullah yang sudah ada di alam kubur, masukkan saya ke dalam surga. Itu tidak boleh. Minta surga itu hanya kepada Allahu Azza wa Jalla. Dan ini diambil dari ayat ini, wa'budu washkurulah ilaihi turja'un. Beribadahlah kamu hanya kepada Allah, bersyukurlah kamu hanya kepada Allah, dan hanya kepada Allah pulalah kalian akan dikembalikan. Setelah setiap makhluk mati, setelah kematiannya, makhluk manapun tidak bisa lari dari hisab, dari perhitungan, dan dari balasan Allah Azza wa Jalla. Kembalinya semuanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Tidak ada yang kembali kepada nenek moyangnya, karena nenek moyangnya juga akan kembali kepada Allah juga. Tidak bisa dia kabur atau Allahnya lalai umpamanya. Mudah-mudahan saya mah tidak diperhitungkan, dianggap tidak pernah ada di alam dunia. Mudah-mudahan saya mah kelewat, nanti di akhirat itu saya tidak akan dibangkitkan lagi, sudah jadi tanah kayak binatang-binatang itu. Gak bisa begitu. Allah itu tidak mungkin luput memperhatikan seluruh makhluknya. Tidak pernah, tidak akan ada satu makhluk pun yang tidak akan dibangkitkan kembali kelak oleh Allahu Azza wa Jalla. Makanya disebutkan wa ilaihi turja'un, bukan wa turja'una ilaihi. Ilaihinya, Allahnya didahulukan. Menunjukkan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Diperintahkannya ibadah dan bersyukur kepada Allah, lalu di akhir ayat itu kata Allah hanya kepada Allah kalian dikembalikan, menunjukkan ibadah dan syukur kepada Allah hanya ibadah dan syukur kepada Allah menjadi penyebab kalian kembali kepada Allah dalam kondisi yang akan membuat kalian bahagia di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran yang ke-8. Ke-9, tafsir ayat yang ke-4 dalam bab ini yang terdapat dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-5 yang menyatakan wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Siapa sih yang lebih sesat dibanding orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa mengijabah doa itu sampai hari kiamat? Tafsir ayat ini juga sudah kita jelaskan. Huruf man wa man adallu, man di sini maknanya nafi, maknanya tidak. Man adallu maknanya tidak ada lagi orang yang lebih sesat dibanding orang yang berdoa kepada selain Allah. Sesesat-sesat manusia adalah manusia yang berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sesesat-sesat manusia. Sebagaimana ayat ini menyatakan waman adallu, maknanya tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang berdoa kepada selain Allah. Di mana sih letak Paling sesatnya orang yang berdoa kepada selain Allah. Pertama, yang menciptakan dia Allah, tapi kok berdoanya kepada selain Allah. Kedua, yang mengatur seluruh urusan ini Allah, tapi kok meminta kepada selain Allah. Ketiga, yang memberi segala macam kenikmatan-kenikmatan kepada dia adalah Allah, tapi kok memintanya kepada selain Allah. Keempat, tidak ada yang bisa mengijabah, mengabulkan doa dan permintaannya selain Allah. Hanya satu-satu yang bisa memberikan doa, dikabulkannya doa itu hanya Allah. Mintanya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kelima, makhluk yang dia mintai dengan doanya sedikit pun tidak bisa mengijabah doanya sampai hari kiamat. Coba siapa di antara kita yang minta kepada selain Allah? Minta kepada patung seperti yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy musyrikin dahulu, kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain-lainnya. Apakah mereka bisa mengabulkan doa yang diminta oleh orang-orang musyrik tersebut? Jangankan mengabulkan doa, mengedipkan matanya sekalipun tidak. Menghindarkan, menangkis orang yang akan memukul dia juga tidak bisa. Coba tuh patung, lempar dengan batu. Apa dia bisa menghindar? Tidak. Apa dia bisa menangkis, menangkap batu yang kita lempar? Tidak. Kita caci maki dia, kita marahi dia, apakah dia bisa membalas? Tidak. Kalau mengernyitkan alisnya, mengedipkan matanya, menggerakkan telunjuk dia sendiri gak bisa, bagaimana mungkin dia bisa mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepada dia? Itu patungnya. Nah, itu orang-orang musyrik. Sekarang di kalangan kaum muslimin banyak yang berdoa kepada kuburan. Orang-orang yang sudah meninggal. Coba, apakah orang yang dikuburkan di sana bisa mendengar doanya? Tidak. Bisa mengijabah doanya? Tidak. Bisa menginikan, coba kuburannya dibongkar, dipindah. Apakah dia bisa protes tiba-tiba umpamanya orang yang menggali kuburannya itu menjadi lumpuh? Tidak. Enggak bisa apa-apa. Kuburan manapun dibongkar, kemudian dipindahkan atau tidak dibongkar, tidak dipindahkan, sudah kuburannya diratakan, dibangun bangunan apapun di sana, apakah penghuni kuburnya ngamuk? Aduh, ini berani-berani ini kuburan saya diapa-apakan, akhirnya bangunan yang dibangun di atasnya runtuh kembali, apakah begitu? Enggak. Kalau memang tidak bisa begitu, mereka pun sampai hari kiamat tidak akan bisa mengijabah doa orang-orang yang berdoa kepada mereka. Oleh karena itulah, maka sebodoh-bodoh manusia dan sesesat-sesat manusia adalah manusia-manusia yang berdoa kepada selain Allah Azza wa Jalla dengan seabreg alasan yang sudah dijelaskan dan dikemukakan tadi. Inilah pelajaran yang ke-9 dari bab tersebut. Ikhwan dan akhwat azanillah wa iyyakum, masih ada 9 lagi pelajaran dari bab ini. Tapi itu akan kita sisakan hari Jumat yang akan datang saja ya, karena waktu untuk sore hari ini tidak memungkinkan bagi kita untuk melanjutkan kajian ini. Kita sudahi sampai di sini penjelasan dari saya. Dan sisa waktu yang ada sekarang akan kita gunakan untuk bertanya-jawab. Seperti biasa, hari Jumat ini dikhususkan untuk para pendengar Radio Roja melalui telepon cilengsi. Bagi para pendengar Radio Roja Bandung yang mendengarkan lewat 1476 AM Bandung, nelponnya ke telepon Radio Roja Cilengsi, jangan ke Bandung, gak akan diangkat, gak akan dijawab, gak akan di on air kan ya. Nanti insyaallah barangkali akan disebutkan ulang nomornya, baik SMS ataupun telepon. Ya, sekian dari saya, dan dipersilakan kepada akhi siapa, Fawas atau siapa di Cilengsi, untuk memandu tanya jawab ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Iya, Bapak siapa, Abu Ridho? Ah, Ridho Batu Raja Sumatera Selatan. Barokallahu fik. Semoga Allah menganugerahkan sikap istiqamah kepada Bapak Ridho di atas sunnah, di atas tauhid, dan dihindarkan oleh Allah dari syirik baik besar ataupun kecil yang bisa menjerumuskan beliau ke dalam murka dan azab Allah. Dihindarkan dari semuanya itu. Apa yang dialami oleh Bapak Ridho di Batu Raja Sumatera Selatan teralami oleh banyak ikhwan dan akhwat di tempat lain, mungkin termasuk di Jabodetabek, di daerah Bandung dan sekitarnya, dan seterusnya. Dan kita, kata Bapak Ridho tadi, sudah tobat dari semuanya itu. Alhamdulillah, semoga Allah menerima tobatnya dan memelihara agar tidak kembali kepada perbuatan syirik tadi. Namun timbul kekhawatiran karena ketidaktahuan, karena kebodohan, khawatir masih ada tersisa syirik di dalam hati, atau ada perbuatan syirik yang belum kita tinggalkan tanpa kita ketahui. Apakah sikap ini sikap yang benar apa tidak? Ya, jawabnya ini sikap yang memang harus. Khawatir, takut diri kita terjerumus ke dalam syirik adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Oleh karena itu kita pernah membahas bab khusus tentang hal itu, yaitu bab al-khawfu minasyirki. Bab takut terhadap syirik. Jangankan kita, orang yang lemah iman, lemah ilmu, orang yang dijuluki bapaknya tauhid, bergelar Khalilur Rahman, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena nabi-nabi setelahnya adalah anak-anak cucu turunan beliau. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Beliau pun khawatir dirinya dan anak-anaknya terjerumus ke dalam syirik. Dan ini terlontar dari doa yang beliau ungkapkan dan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diabadikan di dalam Al-Quranul Karim. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak turunanku dari penyembahan terhadap berhala, dari perbuatan syirik. Doa Nabiullah Ibrahim ini Allah abadikan dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat yang ke-35, dan di dalamnya mengisyaratkan kekhawatiran beliau terjerumus ke dalam syirik, dan kekhawatiran beliau anak-anaknya juga terjerumus ke dalam syirik. Makanya berdoa, wajnubni wabaniya an na'budal asnam, jauhkan aku dan anak-anakku dari penyembahan terhadap berhala. Ini yang pertama. Kedua, jangankan dari syirik besar, dari syirik kecil sekalipun Nabi mengkhawatirkan para sahabatnya terjerumus ke dalam syirik kecil, apalagi syirik besar. Padahal sahabat-sahabatnya adalah manusia-manusia pilihan, langsung dididik oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Manusia terbaik sepanjang zaman setelah Nabi dan para Nabi yang lainnya. Tapi sehebat itu kualitas para sahabat, Nabi masih mengkhawatirkan mereka terjerumus ke dalam syirik kecil, apalagi syirik besar. Ini terungkap dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya. Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Hal yang paling aku takutkan akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Lalu ditanya, apa itu syirik kecil? Lalu dijawab, riya. Nah, kalau dari syirik kecil saja dikhawatirkan, apalagi dari syirik besar. Apa efeknya? Efeknya sebuah ibadah yang disertai dengan syirik kecil seperti riya itu ditolak. Pertama ditolak, kedua diazab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadis kursi, ana agna syuraka'i ani syirki. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkau. Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Maka siapa orang yang beramal dengan satu amalan, dia menyekutukan aku dalam amalannya dengan yang lainnya, aku tinggalkan dia, aku tinggalkan sekutuku, aku tinggalkan amalannya, enggak akan diterima. Coba lihat surah Al-Maun. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sawal ladzina hum yuraun. Wail bagi orang yang salat, wail itu lembah di dasar neraka jahanam. Itu orang-orang yang sahun dari sholatnya dan orang-orang yang riya dari sholat, dalam sholatnya. Sholat ibadah agung, tapi disertai dengan riya, wail. Bukan surga, bukan pahala, bukan ampunan. Nah, karena hebatnya pengaruh buruk dari syirik kecil, apalagi syirik besar, hendaklah setiap orang takut dirinya terjerumus ke dalam syirik ini karena buruknya akibat yang ditimbulkan dari syirik. Jangankan syirik besar, syirik kecil pun sudah seburuk itu akibat yang akan Allah timpakan kepada para pelakunya. Makanya setiap kita wajib khawatir. Jadi kalau Bapak Ridho tadi masih ada kekhawatiran terjerumus dalam syirik, itu bagus dan harus dipelihara. Tapi ada tapinya, dari kekhawatiran ini wajib melahirkan reaksi yang benar berupa mempelajari lagi tentang tauhid dan syirik. Tauhidnya diperdalam, dipermantap, syiriknya dijauhi. Kajian-kajian tauhid terus diikuti. Kedua, bermujahadah, berjuang, berjihad, membersihkan niat dari riya, dari syirik-syirik kecil, apalagi syirik-syirik besar, sehingga amal ibadah kita bersih dari hal tersebut. Dan itulah hal yang terberat yang dirasakan oleh setiap manusia, termasuk manusia-manusia terbaik, seperti yang dikemukakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala beliau menyatakan, ma'alajtu syai'an asyadda 'alayya min niyyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat aku rasakan dibanding meluruskan niatku. Orang sekali berimam Sufyan Ats-Tsauri itu merasakan berat ini. Juga apa yang diungkapkan oleh para ulama, ketika seseorang terjun ke dunia ilmu, ke dunia dakwah, lalu bermujahadah mencari ilmu, menyebarkan ilmu, berdakwah, wah, hati-hati. Di sana dia memasuki zona bahaya, terjerumus ke dalam syirik kecil. Riya, cinta popularitas, cinta sanjungan, gila hormat, ingin kiprah dakwahnya diakui oleh orang. Itu bahaya itu. Dan inilah ujian yang pasti menimpa setiap ulama, setiap da'i, setiap tulabul ilm. Sehingga dikemukakan oleh para ulama, wa akhirul asya'i nuzulan ala salihin hubbus syahrah wa tasaddur. Ujian akhir yang akan teralami oleh orang-orang soleh, oleh orang-orang berilmu adalah cinta popularitas dan cinta sanjungan. Ketika terjun ke dunia dakwah, orang-orang mengaguminya, menghormatinya, menghargainya, memuliakannya, dia senang. Ketika ada seorang yang dia anggap tidak menghargai, tidak menghormati, tidak mengakui kiprahnya, dia gondok, dia kecewa. Itu tanda belum ikhlasnya niat dia ketika menyampaikan ilmu kepada sesama manusia. Hati-hati ikhwah para tulabul ilm. Jangan sampai menyisipkan niat dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu bahwa kita ingin dihargai dengan kiprah kita, ingin diakui kiprah kita, ingin dimuliakan peranan kita di dunia dakwah dan ilmu ini. Aduh, jangan-jangan semua yang kita lakukan hanya ingin dinilai oleh Allah, diakui oleh Allah, dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikomentari oleh Allah. Adapun komentar, penilaian, pengakuan, kehormatan yang diberikan oleh manusia, maka jangan sampai dalam pandangan kita punya nilai sedikit pun. Sebab itulah yang akan merusak kita semua. Begitu Bapak Ridho di Batu Karang, Sumatera Selatan. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih. Kemudian di kesempatan berikutnya di tanggal 1 telepon sudah ada Bapak Edi di Padang. Silakan Pak Edi. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Eri di Padang. Barakallahu fik Pak Eri. Iya, seringkali manusia di banyak tempat memiliki kekhawatiran akan mengalami dampak buruk karena gangguan dari golongan setan, dari kalangan bangsa jin, yang dia duga atau bahkan diyakini menetap di suatu tempat tertentu. Pohon yang angker, sepi, atau bangunan tua yang tak berpenghuni, begitu ya. Apakah itu termasuk syirik ataukah tidak? Taib. Barakallahu fik Pak Eri di Padang. tidak disangkal lagi bahwa di dunia ini ada makhluk lain yang gaib, tidak bisa kita jangkau dengan panca indera, dan mereka jahat, yaitu setan dari kalangan bangsa jin, menggoda kita agar kita terjerumus ke dalam dosa-dosa besar dan penyimpangan yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Itu tidak bisa disangkal. Itu teralami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh para ulama, dan tak mustahil teralami oleh kita semua. Cuma Allah sudah memberikan penangkalnya. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka melihat kita. Tapi kita punya senjata ampuh yang menyebabkan kita bisa tidak bisa tersentuh oleh mereka dan tidak bisa dimadaratkan oleh mereka. Apa senjata ampuhnya? Pertama, zikir. Zikir ini benteng yang kokoh bagi diri kita dari godaan setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpamakan antara kita zikir dengan setan seperti seseorang yang tengah dikejar-kejar musuh, disergap. Dia berlari-berlari terus menghindari agar tidak tersergap oleh musuh, sampai ketika dia masuk ke dalam sebuah benteng, barulah dia aman dan musuh itu tidak bisa mendekatinya. Nah, benteng itulah zikir. Ketika seseorang berzikir kepada Allah, pada hakikatnya dia sedang membentengi dirinya dari sergapan setan laknatullahi alaih. Oleh karena itu, Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani menyusun buku kumpulan zikir dan doa dan diberi judul apa? Hisnul Muslim. Makna Hisnul Muslim adalah benteng bagi seorang muslim. Isinya apa? Doa-doa dan zikir-zikir. Seperti itu. Kedua, yang menjadi benteng bagi kita lah bacaan-bacaan Al-Quran dan doa yang dikhususkan untuk itu. Seperti apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, siapa orang yang turun di suatu tempat singgah, lalu dia berdoa dengan doa yang beliau ajarkan, a'udzu bikalimatillahit tamati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya, orang itu tidak akan dimadaratkan oleh sesuatu pun sampai dia pergi dari tempat itu. Ini senjata ampuh penangkal kemadaratan yang akan ditimpakan oleh makhluk lain, termasuk oleh kalangan setan yang tadi disebutkan. Ketiganya, selain zikir, doa dan bacaan Al-Quran, maka amalan batin kita menjadi benteng yang terkokoh, terkuat dari godaan setan. Amalan batin itu berupa tawakal kita, berupa khauf kita kepada Allah, roja kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itulah, orang yang seperti itu bukan takut kepada setan, setanlah yang takut kepada dirinya. Contohnya Umar. Wahai Umar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kalau engkau lewat di suatu jalan, maka setan akan mengambil jalan lain karena takut untuk berpapasan denganmu. Seperti itu. Para sahabat dulu pernah enggak mengalami didatangi oleh bangsa jin? Banyak. Tapi bukan sahabat yang lari, tapi setan itulah yang pergi. Dengan setelah mengetahui ini setan, sahabat itu menyatakan, a'udzubillahi minka, langsung ngacir. Contohnya adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, seorang sahabat yang dermawan, setiap malam dia selalu menyediakan kurma untuk disedekahkan esok harinya, tapi esok harinya selalu berkurang, berkurang, berkurang itu kurma. Kaget, suatu malam diintip, oh ternyata ada sesosok makhluk yang ngambil, disamperi. Siapa kamu? Disebut aku jin. Hari ini ya dak, coba perlihatkan tanganmu. Diperlihatkan, ternyata tangannya berbentuk tangan anjing. Seburuk inikah rupa kali bangsa kalian? Dia menjawab, banyak yang jauh lebih buruk dari ini. Ternyata itu paling ganteng. Yang hanya lebih buruk. dan seterusnya, lalu ta'awud, lalu hilanglah. Ya, jadi cukup bagi kita untuk berta'awud, banyak berzikir, berlindung kepada Allah dari godaan setan, membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat yang manapun dengan suara yang terdengar oleh bangsa jin tersebut, insya Allah kita tidak akan dimadorotkan oleh bangsa mereka. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk takut, untuk khawatir dimadorotkan, selama tawakal kita ini besar kepada Allahu Azza wa Jalla. Begitu Bapak Eri di Padang, wallahu alam bisawab. Silakan lagi Fawas. Jazakallahu khairan atas jawabannya, demikian untuk Pak Eri di Padang, semoga bermanfaat. Kita akan untuk penelpon berikutnya, sudah ada Pak Ian di Batam saat ini. Silakan Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, Bapak Yadi di Batam, barakallahu fiik. Pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang pergi 3 hari, 40 hari, dan seterusnya, meninggalkan anak istrinya, keluarganya, masuk keluar masjid untuk berdakwah? Tapi barakallahu fiik. Setiap orang terkena kewajiban dakwah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dakwah itu tidak hanya menyampaikan ilmu semata-mata, tapi dengan perbuatan pun, sehingga orang lain tertarik untuk mengikuti perbuatan baik kita, itu pun termasuk dakwah. Dakwah ini hukumnya fardu kifayah. Bagi orang yang memiliki kemampuan, maka dia terkena dengan amalan ini. Akan tetapi kalau orang berdakwah tanpa memiliki kemampuan, ilmunya tidak mencukupi, dia berniat dakwahnya hanya mengajak, tapi ketika mengajak dia tidak bisa menghindari nasihat, dialog, menjawab pertanyaan, dan itu butuh ilmu. Lalu dia menjawab dengan kebodohannya tanpa ilmu, maka bisa terjerumus ke dalam kesalahan dan kekeliruan. Dianya salah dan membuat orang lain yang mengikutinya juga salah. Dia sesat dan juga menyesatkan. Dan orang seperti ini harus diperingatkan dengan adanya sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa alim wattakhadhan nas ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighiri ilm fadallu wa adallu. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan mencabut ilmu dari kepala manusia, tapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga tidak lagi satu ulama pun yang tersisa. Lalu diangkatlah tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang bodoh, pemimpin-pemimpin dari kalangan orang bodoh, lalu mereka ditanya, lalu mereka menjawab, memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Pernah Imam Rabi'ah, gurunya Imam Malik, menangis dengan tangisan yang dahsyat. Lalu ditanya, hal musibah nazalat bik, adakah musibah yang menimpamu? Dia menjawab, tidak. Walakin ustuftiya man laisa lahu ilmun fa'afta bighairi ilm fadalla wa adalla. Bukan musibah yang membuat aku menangis, tapi ada orang yang tidak berilmu dimintai fatwa, lalu dia menjawab, memberi fatwa tanpa ilmu, dia sesat dan menyesatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "La yazalun nasu ala khairin ma damu akhadul ilmi an akabirihim. Wa idza akhadul ilma min asaghirihim halaku." Manusia akan selalu di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari akabir-akabir mereka. Kata Imam Al-Baji yang dikutip oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-I'tisam, yang dimaksud akabir di sini para ulama besar dalam ilmu. Manusia selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari para ulamanya. Ketika mereka mengambil ilmu dari asogir, orang-orang yang super minim ilmunya, dari orang-orang bodoh, maka mereka binasa, mereka akan celaka. Oleh karena itu, orang yang terjerumus atau orang yang meribatkan diri ke dalam dunia dakwah, maka hendaklah orang itu adalah orang-orang yang memiliki cukup ilmu. Oleh karena itu, salah satu di antara kesalahan besar yang dilakukan oleh para tulabul ilm, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilm, yaitu at-tasaddur qabla ta'ahul. At-tasaddur artinya menjadi narasumber. At-tasaddur artinya mengajar. At-tasaddur artinya memberikan nasihat, berdakwah qabla ta'ahul, sebelum layak dari segi ilmu dan yang lain-lainnya. Sebab itu akan terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan yang besar. Oleh karena itu, pertama, yang berdakwah harus orang berilmu. Ketika yang berdakwah adalah orang-orang yang tidak berilmu, sangat mungkin mereka akan terjerumus ke dalam kesalahan. Itu yang pertama. Kedua, kalau mereka keluar 40 hari, 3 hari, setahun, meninggalkan anak istrinya, tidak menafkahi mereka, mereka terjerumus ke dalam apa yang disebut dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan, kafa bil mar'i ithman idza dhayya'a man ya'ul. Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila dia menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Istrinya adalah tanggung jawab dia, anaknya adalah tanggung jawab dia untuk dinafkahi, dan itu fardu ain sifatnya. Kalau tetangganya tidak menafkahi anak kita, istri kita, mereka tidak berdosa karena bukan tanggung jawab mereka. Tapi kita sebagai kepala rumah tangga tidak menafkahi mereka, berdosa. Sampai ada umpamanya istrinya mau melahirkan, sudah kontraksi gitu, suaminya pergi ke masjid-masjid dakwah gitu ya, dengan keyakinan apa? Allah pasti menolong istri saya tuh. Dan betul istrinya ditolong oleh tetangga-tetangganya. Tuh kan, ditolong oleh Allah. Kok cara berpikirnya begitu? Tetangga-tetangganya lebih mulia, walaupun bukan tanggung jawab mereka, mereka menolong. Ini suaminya yang paling bertanggung jawab, lari dari tanggung jawab itu. Dengan beralasan Allah pasti akan menolong. Iya betul Allah menolong, tapi dia berdosa besar karena lepas diri dari tanggung jawabnya. Itu yang kedua. Ketiga, menetapkan waktu tertentu, 3 hari, 40 hari, setahun, tanpa ada nas Al-Quran dan As-Sunnah, berarti menetapkan sebuah aturan dalam syariat yang datang dari otak dan perasaannya sendiri. Dan itu terlarang. Berdasarkan hal itulah, maka Nabi SAW dan para sahabatnya tidak pernah menetapkan waktu tertentu untuk keluar 3 hari, 40 hari, dan dakwahnya hanya terbatas kepada ngajak sholat. Sholatnya juga mau benar mau salah, yang penting mah sholat saja begitu ya. Lalu mana pelajaran tauhidnya? Padahal tauhid lebih penting daripada sholat. Mana pelajaran akidahnya? Akidah lebih penting daripada sholat. Dan untuk mengajarkan tauhid dan akidah perlu penjelasan rinci dan detail berdasarkan Quran dan Sunnah, dan itu membutuhkan ilmu dari orang-orang yang layak untuk memberikannya. Di saat orang bodoh memberikan itu, maka terjerumuslah dia dalam kekeliruan. Begitu, wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Fawas. Baik, terima kasih. Silakan Pak. Silakan Pak. Silakan Pak. Ulangi Pak, istrinya apa? Iya, bisa diulang Fawas, kurang bisa menangkap, gimana? Ya, pertanyaan Bapak Agus tadi bahwasanya beliau sampaikan istrinya adalah selingkuh. Pertanyaan beliau apakah masih boleh untuk dipertahankan atau untuk dididik dan diperbaiki atau diceraikan? Terima kasih. Iya. Barakallahu fik Bapak yang bertanya barusan di Pati, semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan dan membimbing menjaga Bapak untuk tidak terjerumus ke dalam tindakan yang melanggar syariat karena kasus seperti ini ya. Tapi kalau istri selingkuh, kita harus pastikan apa yang dimaksud dengan selingkuh di sini. Apakah berzina waliyadzubillah dengan laki-laki lain ataukah hanya sekedar mengadakan kontak, baik kontak komunikasi lewat HP, lewat BBM, lewat Facebook, lewat email atau media-media komunikasi lainnya, atau bahkan sampai bertemu istilahnya kopi darat, makan bareng, minum bareng, sebatas itu, ataukah sudah sampai pada taraf perzinahan secara badan? Sebab orang yang menjalin komunikasi dengan lelaki lain juga sekarang sudah diistilahkan dengan istilah selingkuh. Seandainya yang dimaksud dengan selingkuh tersebut adalah hanya sekedar komunikasi atau istilah kasarnya berpacaran dengan lelaki lain tanpa berhubungan badan, maka Bapak wajib menasihati, wajib juga mendidik dengan pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Lihat surah An-Nisa ayat 34 tentang tahapan-tahapan mendidik. Pertama dinasihati, yang kedua dihajar. Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia, bukan dipukul, tapi dipisah tempat tidur dan tidak ditanya, alias dimusuhi, diboikot. Tidak disapa, tidak ditanya, tidak dijawab pertanyaannya, dan pisah tempat tidur. Dan kalau cara seperti itu tidak bisa merubah, baru boleh dipukul. Wadribuhunna wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna. Wanita-wanita yang kalian khawatirkan mereka durhaka kepada suami, termasuk selingkuh umpamanya, maka nasihati mereka, pisah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka. Ini tiga tahapan, tapi jangan memukul bagian wajah, jangan menjelek-jelekan, dan jangan menimbulkan luka atau bekas di badannya. Maka insya Allah tidak akan terkena tuduhan KDRT karena tidak ada bekas yang membuktikan kita pernah memukul istri kita. Nah seperti itu, lakukan seperti itu apabila belum terjadi perzinahan antara dia dengan lelaki lain. Tapi kalau yang dimaksud dengan perselingkuhan ini ya, telah terjadi perzinahan antara wanita itu dengan lelaki lain, pastikan sejauh mana, apakah pengakuan kedua-duanya, ataukah ada saksi yang melihat minimal 4 orang, atau dikhawatirkan dua-duanya ngaku padahal tidak. Oh iya, saya sudah berzina sama laki itu umpamanya. Kenapa wanita itu mengatakan begitu? Menggertak aja. Dia belum pernah berzina, cuma menggertak. Apa maksudnya? Maksudnya agar umpamanya dia diceraikan, atau agar umpamanya suaminya melakukan reaksi seperti yang diinginkan oleh istrinya dan seterusnya, mungkin maksud-maksud tertentu gitu ya. Maka jangan dipercaya, jangan dipercaya terlebih dahulu. Tapi kalau sudah terbukti dengan banyak saksi, banyak bukti dia berzina, maka ceraikan perempuan tersebut. Tidaklah layak seorang wanita, seorang muslim memiliki seorang wanita pezina, dan dikhawatirkan nanti akan menimbulkan efek-efek buruk lainnya. Maka hadis menyatakan salasatun idza da'a Allah lam yastajib lahum. Ada tiga golongan manusia yang apabila mereka berdoa kepada Allah, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satu di antara tiga golongan ini adalah rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq walam yutalliqha, seorang laki-laki yang punya istri yang berakhlak buruk tapi tidak diceraikan juga. Hadis ini mengisyaratkan lebih utama diceraikan perempuan-perempuan yang akhlaknya bejat sehingga mencoreng kredibilitas dan nama baik suami, terlebih kalau dia sudah terjerumus dalam perzinahan dengan laki-laki lain, dan insyaallah Allah akan memberikan ganti dengan ganti yang lebih baik. Berdoalah innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian Allahumma jurni fi musibati wa khluf li khaira minha, ya Allah berikan pahala kepada saya atas musibah ini dan ganti untuk saya dengan sesuatu yang lebih baik. Demikian Bapak Dipati tadi, dan ini mengakhiri tanya jawab kita sore hari ini. Sebentar lagi di Bandung ini mau azan maghrib. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.